بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستمر إن شاء الله. كتاب melanjutkan kajian تفسير الجلالين. Kita sampai di ayat terakhirnya insyaAllah, ayat ke-7. Setelah ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim, kita telah membahas masalah hidayah dan juga masalah istiqamah. Dan pada kali ini kita akan membahas siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, tafadhal Syekh Anum, iqra. Mudah-mudahan seterusnya insyaAllah kita akan membahas juz amma, dimulai dari surat An-Naba insyaAllah ta'ala. Baik, pembahasan hari ini insyaAllah berkaitan dengan sifat Allah ta'ala al-ghadab. Ya, pembahasan yang tentu saja syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, yaitu kemuliaan suatu ilmu itu terletak pada seberapa mulianya hal yang diketahui dari ilmu tersebut, yaitu esensi ilmu tersebut, yaitu tentang akidah. Semulia-mulianya ilmu tentu tentang Rabb kita Azza wa Jalla. Dan diantara semulia-mulia amal adalah kita mempelajari bagaimana penyimpangan-penyimpangan sebagian dari kaum muslimin dalam memahami tentang Rabb-nya. Ya. Hanya saja mungkin mayoritas kaum muslimin tidak menyadari itu. Mereka tidak mengerti akan signifikasi dan kepentingan hal-hal semacam ini, yaitu mengerti tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, dan juga mengerti betapa banyaknya kaum muslimin menyimpang dalam masalah ini, ya. Sehingga kadang-kadang yang sudah lama ngaji pun masih kaget ketika kita bilang fulan menyimpang dalam masalah misal qadar, takdir, ya. Kaget karena zahir dari kan di mata awam itu bukan penyimpangan, ya. Kenapa? Karena tidak belajar. Ya, dan kalau ini dibiarkan terus menerus, dipelihara ketidakbelajaran ini, maka bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Tapi ala kulli hal, kaum muslimin ala khair insyaAllah. Itu yang akan kita bahas tentang al-ghadab, sifat Allah al-ghadab, ya. Dimulai dari siratal ladhina an'amta alaihim, itu jalan yang engkau ya Allah berikan kepada mereka kenikmatan bil hidayati, berupa hidayah taufik, berupa hidayah taufik. Wa yubdalu min alladzina bi silatihi, ini masalah nahu, ya, alladzina an'amta alaihim, kemudian disambungkan lawannya al-lawannya alladzina an'amta alaihim adalah al-maghdubi alaihim dan juga ad-dallin, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah orang-orang yang dimurkai atas mereka. Dan ditafsirkan di sini wahum al-yahud, wahum al-yahud wala, dan tidak pula, yaitu ghaira adwallin, bukan orang-orang yang sesat. Wahum an-nasara, itu mereka adalah orang-orang Nasara. Wa nuktatul badali, dan di sini poin penting yang perlu diperhatikan dari adanya badal Ya, ya di sini adanya badal nuktatul badal, hal yang latif, hal yang penting, poin penting dari keberadaan badal. Alladzina an'amta 'alaihim, kemudian dibadalkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah ifadatun atau ifadatu annal muhtadina laisu yahudan wala nasara, yaitu suatu faedah, pemberian faedah bahwasanya orang-orang yang diberikan hidayah alaihim waladdallin, memang tafsiran jumhur atau umum, karena ini juga ada hadis Nabi berkaitan dengan itu tentang Yahudi dan Nasara, tetapi bukan berarti ini juga untuk mentahzir dan juga untuk memperingatkan orang-orang beriman dari kalangan mukminin selain Yahudi dan Nasara tentunya, bahwasanya bisa jadi ayat terakhir ini menimpa mereka, yaitu berkenaan dengan mereka. Ya. Jadi siapapun yang menyerupai al-Yahud dan an-Nasara dalam sikap beragama mereka, maka mereka masuk ke dalam al-maghdubi alaihim dan juga ad-dallin. Ya. Begitu. Dan kita insyaallah sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang sifat Allah Azza wa Jalla al-Ghadab, bagaimana ahlul kalam memahaminya dan bagaimana ahlus sunnah memahaminya, kita bahas dari kitab Majmu' al-Fatawa karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bagaimana rupanya ulama pun bisa terjadi pada mereka inhiraf. Apa itu inhiraf? Penyimpangan, penyelewengan, padahal mereka adalah ulama. Yang ini menunjukkan bahwasanya keilmuan, malakah ilmiah dan kepemilikan ilmu itu bukanlah standar patokan 100% terhadap keselamatan seseorang. Buktinya, bukankah ulama Mu'tazilah, mereka adalah azkia, mereka adalah orang-orang yang Paniman, bangun, habis kerja, bangun, kesemutan, bangun. Ulama ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Asy'ariyah, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Cerdas dalam artian mereka adalah orang-orang ahlun nazar, yaitu memiliki kapabilitas dalam meneliti pembahasannya, ya, terutama pembahasan kalam dan mantik dan seterusnya. Tetapi itu tidak menjadikan konklusi yang mereka telurkan, yang mereka lahirkan itu selamat, bahkan justru menyimpang dari kebenaran, padahal mereka telah berjuhud, berijtihad, berupaya, ya. Dan itu yang terjadi, dan itu yang sering sekali diingatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ya. Tentu mungkin pernah dengar bahwa saya doa yang terbaik menurut beliau adalah ihdinash shiratal mustaqim. Yang mana doa tersebut agar kita mendapatkan sabat, istiqamah, ketetapan, terus teguh dalam jalan Allah Azza wa Jalla, yang mana itu bukanlah jalan orang-orang maghdubi alaihim waladdallin. Dan beliau mendeskripsikan bagaimana al-Mu'tazilah itu berlawanan dengan as-Sufiyah. Ana pernah menuturkan bahwasanya teologi Mu'tazilah itu lebih cocok untuk barat, ya atau tidak? Pernah dengar enggak dari ana gitu? Orang barat itu lebih cocok ke teologi Mu'tazilah, sementara orang timur lebih jauh. Ya. Nah, sekarang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mentasybihkan Mu'tazilah seperti al-maghdubi alaihim, dan mentasbihkan, tasbih itu artinya bertasbih, menyerupakan Mu'tazilah dengan al-maghdubi alaihim, dan menyerupakan as-sufiyah dengan ad-dhalin. Ya, mana itu turunan dengan tasyabuh terhadap Yahudi dan Nasara. Bagaimana perkataan beliau rahimahullah dalam majmu' al-fatawa, kalau dilihat di sini jilid 13, wal mu'tazilatu min ab'adin nasi an tariqi ahli al-kashfi wal khawariq. Perhatikan baik-baik istilah-istilah ini. Istilah-istilah itu penting. Ya. Mungkin kita enggak pakai jalan lain dulu, tapi kita membuka cakrawala yang lebih luas lagi. Kata beliau rahimahullah, wal mu'tazilah, mu'tazilah min ab'adin nasi, termasuk orang atau kelompok yang paling jauh, an tariqi ahli al-kashfi wal khawariq. Paling jauh, jauh dari apa? Dari jalan atau metodologi beragamanya ahlul kashf wal khawariq. Siapa mereka? Ahlul kashf itu siapa? Orang-orang yang memiliki kashf, dan khawariq, kashf penampakan, khawariq keluar biasaan. Antum pernah dengar dua istilah ini? Kashf ini istilah dalam tasawuf. Kashf, kalau sudah sampai derajat ma'rifat, maka akan terbuka kashf, tirai gaib, sehingga bisa melihat sesuatu. Pernah tahu kan hal kayak gini kan ya? Di tasawuf ada seperti ini. Kalau sudah martabat dia sampai ma'rifat misalnya, sudah mengenal Allah dengan ritual-ritual yang luar biasa telah digulir, maka akan terjadi kasyf, akan terbuka, tersingkap, ya, tirai-tirai gaib, sehingga bisa melihat antum ada ininya antum dan seterusnya. Ya, ini ahli thariqah seperti ini. Dan juga al-khawariq, al-khawariq itu adalah khawariqul adah, yang luar biasa, tidak seperti biasanya, jalan di atas air, zikir di atas pohon. Itu khariqulahnya. Ya. Bantuan dari syaitan, ya. Mu'tazilah itu orang yang paling jauh terhadap daripada kelompok-kelompok seperti ini nih, yang penuh khurafat. Kan kita tahu Mu'tazilah itu sangat rasional. Sangat mengandalkan rasio sebagaimana barat. Pak Niman, bangun Pak Niman. Bangun. Sebagaimana barat, sangat rasio. Orang barat sama orang timur lebih banyak mana kesurupannya? Orang timur, orang barat kenapa gak kesurupan? Karena mereka gak percaya dengan itu. Makanya setan susah, dia gak percaya gimana mau nyurupin. Ya kan? Kesurupannya gimana orang barat? Kesombongan, logika, itu kesurupannya versi mereka. Ya? Baik, Mu'tazilah lawan dari Sufia dalam masalah ini. Gak percaya mereka, apa sih ngeliat-ngeliat gaib itu apa? Orang yang tidak percaya dengan efek sihir, tidak percaya dengan adanya jin, maksudnya apaan sih, gak ada itu, gak ada. Itu menyerempet ke teologi Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu tidak meyakini adanya efek sihir. Gak, sihir itu gak ada. Gak ada, itu hanyalah psikologi. Dan orang barat banyak yang seperti itu pemikirannya. Mereka gak percaya dengan adanya kesurupan, ya. Sebaliknya was-sufiyatu yadhummunaha wa yu'ibbunaha. Tapi pada kurihan berbeda sangat dengan sufiyah, bahwa saya Mu'tazilah hum ilal Yahudi aqrab. Mu'tazilah lebih dekat kepada siapa? Kepada Yahudi. Kama anna sufiyata wa nahwahum ilal Nasara aqrab. sebagaimana Sufiyah itu dan semisal Sufiyah kepada lebih dekat kepada Nasara. Gimana kok bisa seperti itu? Mu'tazilah lebih dekat kepada Yahudi, Sufiyah lebih dekat kepada Nasara. Kata Syekhul Islam, fa innan nasara indahum ibadah wa zuhud wa akhlaq bila ma'rifah wala basirah wa hum dhalun. Lihat kiasannya seperti ini. Sesungguhnya orang Nasara, orang Kristen ya, indahum ibadah, mereka memiliki ibadah tidak, ya, walaupun sepekan sekali ya, dan itu pun formalitas bagi sebagian kalangan. Wa zuhud, orang Nasara pun kadang-kadang ada pemikiran, maksudnya ada pelajaran tentang zuhud. Wa akhlak, tentang akhlak juga. Iya. Tetapi bila ma'rifah wala basirah, tanpa pengetahuan dan tanpa basirah. Antum tahu basirah? Udah pernah anak kasih tahu basirah? Basirah itu berbeda dengan basar. Basar itu hanya pandangan kalangan awam terhadap zahir yang terpandang. Basar. Antum melihat anak pakai songkok, pakai baju koko, dan antum langsung menilai anak saleh dengan itu, imannya tinggi, ustaz karena berjenggot, itu basar. Yaitu hasil konklusi, kesimpulan, disebabkan penilaian, disebabkan pandangan zahir semata. Dan itulah orang-orang awam seperti itu. Adapun basirah, itu ilmu yang mendalam, yang membekas di hati, yang dengan ilmu itulah neraca atau mizan konklusi. Itu basirah. Jadi enggak ngeliat antum jenggotan, tapi kemudian ketika ana bilang ngobrol ke antum, antum enggak tahu apa-apa. Di sini ana tahu bahwasanya antum tidak enggak tahu apa-apa. Basirah itu benar-benar mempraktikkan apa ya, maksudnya benar-benar mengkadarkan sesuatu sesuai dengan ilmu dan ketakwaan. Sementara orang Nasara, mereka memiliki ritual ibadah dan lagu-lagu. Tapi kalau mereka, kalau kita perhatikan, apakah mereka mengerti illah atau sebab ibadah mereka, hikmahnya apa, syariatnya bagaimana? Enggak mengerti. Kemudian mereka pun memiliki akhlak, zuhud dan seterusnya, orang-orang Nasara. Tapi apakah mereka memiliki sultan atau hujah terhadap kezuhudan dan akhlak mereka? Tidak. Maka orang-orang Sufiyah pun seperti itu. Iya atau tidak? Orang Sufiyah memiliki ibadah. Luar biasa. Bisa jadi ibadah zahirnya sama antum kalah. Maksudnya kan kita kalah. Ibadahnya di mana? Di bawah pohon beringin, ya. Di dalam gua, bahkan berani ibadah di sana. Antum berani kayak gitu? Bukan masalah berani atau enggak, karena bid'ah maka enggak usah, gitu kan? Taib. Siapakah di sini yang pakai basirah dan siapa yang pakai jahil? Sufi ya. Ibadahnya di atas kejahilan. Apakah ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil, tidak ada basirah. Baik, sekarang di antara mereka ada yang berakhlak, ada yang berakhlak. Iya, mereka juga sangat memuja akhlak mulia. Tetapi apakah akhlak mereka didasari dengan hadis Nabi dan perkataan Allah Azza wa Jalla? Sebagian mungkin iya, tapi kebanyakan tidak. Maka barang siapa yang beragama tidak didasari dengan ilmu, maka mereka mirip Sufiyah. Dan Sufiyah pun ada kemiripan dengan Nasara dalam metodologi kehidupan mereka. Itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Maka mereka semua adalah orang-orang dhalun, sebagaimana yang berada di Al-Quran, waladhalin. Kemudian wal yahudu indahum ilmun, orang Yahudi sebaliknya. Kalau tadi orang Nasara indahum al-jahl, mereka hanya memiliki kebodohan dan mereka bergerak atau beribadah di atas kebodohan, maka ini orang-orang Yahudi indahum ilmun wa nadhar, mereka punya ilmu Dan mereka punya nazar. Nazar itu sudut pandang, maksudnya penelitian. Mereka punya ilmu, mereka punya penelitian. Kum, bangun, bangun, Syekh, bangun. Mereka punya ilmu, mereka punya penelitian. Antum kenapa banyak yang tidur hari ini? Hah? Habis dari ini hari apa? Selasa. Ada apa tadi malam, hah? Masih lebaran atau gimana tuh, hah? Hah? Makan daging, kebanyakan makan daging, Masya Allah. Makanya kamu lemaknya bertambah. Masya Allah. Yahudi memiliki ilmu dan juga nazar. Ayo semangat, antum belajar semangat ini. Ilmu dan juga nazar. Nazar di sini meneliti, itu nazar. Orang Yahudi, ya. Tetapi bila qasdin salihin wala ibadah wala zuhud wala akhlak. Mereka punya ilmu, mereka punya penelitian bila qasdin salihin, tanpa ada punya maksud yang benar. Ilmu ada, belajar iya, meneliti iya, tapi maksud dari keilmuan dia dan belajarnya dia itu tidak benar. Ya, maksudnya tidak benar. Wala ibadah, tidak juga ilmu dan penelitian dia, Yahudi ini, berefek kepada semangat beribadah, tidak. Wala zuhud, dan tidak juga berzuhud. Zuhud ini luas cakupannya. Wala akhlak, tidak juga untuk mewariskan akhlak karimah mulia, tidak. Fahum maghdubun alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Ya kan? Jadi enggak ada tuh, enggak ada yang benar kecuali yang di tengah. Antum berilmu dan beramal. Kalau berilmu tok tanpa amalan, Yahudi mirip. Kalau amalan tok tanpa berilmu, mirip Nasara. Dan Sufiyah memiripkan diri dengan Nasara. Dan Mu'tazilah memiripkan diri dengan Yahudi dalam gaya hidup dan juga metodologi beragamanya mereka. Ya. Maka antum akan melihat orang-orang liberal, mereka sangat memuja Barat. Dan mereka memuja Mu'tazilah dan juga penggawa-penggawanya. Tapi lihat, apakah antum pernah melihat orang liberal rajin sholat khusyuk? Tidak, padahal mereka belajar terus. Ya enggak? Antum lihat orang Barat yang orientalis misalnya, apakah mereka rajin zikir? Tidak. Karena ilmu yang mereka gali, nazar yang mereka lakukan, penelitian dan riset observasi yang mereka lakukan, itu bila qasdin salih, tanpa ada maksud yang benar. Begitu juga antum dan kita semua, kita belajar manhaj salaf, kalau tidak ada punya maksud yang benar, itu seperti Yahudi tingkahnya. Nyari ilmu ya ilmu, riset-riset, kekajian-kekajian, tapi maksudnya gak benar. Maksudnya untuk mendebat ustadznya mungkin. Maksudnya ya supaya pengen tahu gimana sih masalah, biar saya hancurkan dari dalam misalnya, na'udzubillah. Maka ini mirip dengan Yahudi, bahkan lebih buruk mungkin, karena ini menghancurkan dari dalam. Bisa seperti itu? Bisa. Ada gak yang seperti itu orang pengajian? Bisa ada. Ada sebagai ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kan ada orang yang istiqomah belajar dan juga dia alhamdulillah punya maksud yang baik, ya, punya ibadah yang bagus. Dan ada orang konsisten nggak bisa, tapi maksudnya bagus, cuman nggak bisa konsisten, ya gitu-gitu aja jadinya. Dan ada orang konsisten tapi maksudnya nggak bagus. Nah ini yang berbahaya ini. Ini yang lebih diwaspadai. Ya, ini yang lebih harus lebih diwaspadai. Baik, ini faedah azimah ya. Antum jangan remehkan faedah yang tadi kita jabarkan. Karena bisa jadi jangan-jangan kadang-kadang seorang muslim itu bertasyabbuh dengan Yahudi atau Nasara di kelakuan mereka. Ya. Sekarang kita membahas al-maghdubi alaihim. Orang-orang ini kan dimurkai Allah. Sekarang siapa yang murka? Allah Azza wa Jalla. Sedikit kita akan membahas bagaimana pemahaman Ahlul Kalam terhadap sifat Al-Ghadab milik Allah dan pemahaman Ahlus Sunnah terhadap sifat Al-Ghadab milik Allah Azza wa Jalla. Ternyata pemahaman mereka dengan mereka berbeda, disebabkan asal dan pondasi dan manhaj yang berbeda. Tetapi sekali lagi kalangan awam itu mereka hanya melihat dari versi basar, tidak dengan versi ilmu dan basirah, sehingga bagi mereka ini tidak ada bedanya. Padahal bedanya itu jauh antara Ahlul Kalam dengan Ahlus Sunnah. Metodologinya beda jauh, karena dasarnya jauh. Baik, sekarang kita katakan, apakah di antara perbuatan atau sifat Allah ada Al-Ghadab atau tidak? Hah? Ada? Ada atau tidak? Antum Ahlus Sunnah atau Ahlul Bait? Hah? Ada atau tidak? Ada ayatnya atau tidak? Ada hadisnya atau tidak? Wa ghadiballah. Ya. Baik. Namun bagaimana sekarang kita menafsirkan ini gitu masalahnya. Ya. Jadi ada tiga kelompok ikhwan. Atau pertama ada dua kelompok dulu. Ahlul Kalam atau Ahlus Sunnah, gitu aja dulu. Ahlul Kalam dengan Ahlus Sunnah ini tentu versinya berbeda penafsiran mereka terhadap sifat Allah Al-Ghadab. Ya. Ahlul Kalam versus Ahlus Sunnah. Dan Ahlul Kalam kita katakan di sini ada dua model. Anggap ada dua model terbesar, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Oke. Untuk sifat Allah Al-Ghadab, Mu'tazilah dan Asy'ariyah memiliki kesamaan. Mu'tazilah Al-Kalam dan Asy'ariyah Al-Kalam memiliki kesamaan. Kesamaannya di apa mereka berdua? Dan juga Maturidiyah. Kesamaannya penafian zahir makna Al-Ghadab. Menafikan zahir makna Al-Ghadab. Al-Ghadab itu. Itu kesamaan antar Ahlul Kalam satu sama lain. Ya. Lah terus perbedaannya apa? Akan kita sebutkan insyaallah. Tapi asas kenapa mereka menafikan zahir makna al-ghadab apa? Marah. Oke. Okay. Kenapa kok mereka menafikan zahir makna marah terhadap al-ghadab? Karena sebenarnya mereka menyerupakan, ya, ghadabnya Allah dengan ghadabnya makhluk atau manusia. Ya. Itu sebabnya. Yang kemudian mereka berusaha berlari dari tasbih, penyerupaan khaliq dengan makhluk. Nah, perbedaannya kalau Mu'tazilah mengingkari sifat tersebut sama sekali dan menjadikan itu ghadab adalah makhluk. Paham? Itu bedanya. Menjadikan ghadab adalah makhluk Allah. Itu Mu'tazilah. Sebagai pelarian mereka dari penyerupaan Allah Al-Khaliq terhadap insan makhluk. Catat itu dulu dah. Oke. Okay. Pelan-pelan ya. Bedanya dengan Asy'ariyah apa? Kalau tadi Mu'tazilah menafikan sifat makna zahir sifat dan menjadikan sifat tersebut atau menjadikan ghadab tersebut sebagai sebagai makhluk. Oke. Okay. Kalau Asy'ariyah tidak sekeji itu ya. Makanya mereka juga Asy'ariyah berusaha untuk menentang Mu'tazilah. Paham? Berusaha untuk menentang Mu'tazilah seperti enggak anu enggak benar kata Asy'ariyah. Dan yang semisalnya. Maka dalam mazhab Asy'ariyah ya mereka mengingkari makna zahir ghadab, yaitu marah udah gitu aja. Tetapi mereka kemudian mentakwil. Nah gitu. Kalau Mu'tazilah ujung-ujungnya setelah menafikan kemudian dijadikan itu sebagai makhluk. Kalau Asy'ariyah setelah menafikan makna zahir, maka ditakwillah, yaitu ditafsirkanlah dengan penafsiran ya, semau mereka gitu. Tapi tentu penafsiran rasional ala mereka, versi mereka. Oke, okay. Kalau ahlu sunnah bagaimana? Al-ghadab, kemarahan Allah Azza wa Jalla. Khalas, selesai? Udah selesai. Enggak neko-neko, enggak macam-macam. Enggak dikiaskan atau diserupakan dengan ghadab makhluk. Tidak juga berpikir tentang komparasi kemarahan Allah dengan kemarahan makhluk. Kalau misalnya anda enggak keberatan, ya anda bisa bawa beberapa kitab dari kalangan Asy'ariyah. Bagaimana mereka menafsirkan? Tapi anda bawa saja dari tafsir Al-Qurtubi saja. Sebenarnya ada tafsir Al-Baydawi ada di rumah. Al-Kashaf Mu'tazilah ada. Kemudian Ad-Dur Al-Masun karya Samin Al-Halabi itu juga dengan takwilan Asy'ariyah ada. Tapi kita pakai ini ajalah. Ya, pakai tafsir Al-Qurtubi. Tadi diingat Mu'tazilah gimana mereka? Mengingkari kemudian menjadikan ghadab itu sebagai makhluk yang terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Oke. Okay? Sekarang tanya ikhwan. Yang mengatakan kalam Allah itu makhluk siapa? Mu'tazilah. Iya. Sebagaimana mereka mengatakan ghadabnya Allah itu makhluk. Paham di sini? Sifat-sifat Allah mereka nafikan, menjadikan itu sebagai makhluknya Allah terpisah darinya. Ya. Jadi fitnah yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal itu disebabkan Mu'tazilah ini. Yang mereka menjadikan sifat-sifat Allah itu sebagai makhluk. Kalam Allah kata mereka makhluk. Kalam Allah, Al-Quran. Kemudian ghadabnya Allah juga mereka jadikan sebagai makhluk. Dengan alasan kalau Allah tersifati dengan marah, tersifati dengan berbicara, maka itu sama dong dengan manusia. Kenapa? Karena manusia bisa bicara. Manusia bisa marah. Paham di sini gimana alur pemikiran mereka? Jadi mereka agar tidak terjebak dalam penyerupaan terhadap makhluk, mereka berlari darinya dan menuju ke pemahaman berikutnya, yaitu nafikan sifat dan jadikan itu makhluk. Oke. Okay. Adapun kalau kalangan Asy'ariyah, yang banyak dari ulama Asy'ariyah sebenarnya mereka ulama yang luar biasa yang memiliki kontribusi besar untuk keislaman, untuk Islam ya rahimahumullah. Tetapi dalam masalah ini tentu mereka memiliki kesalahan. Ya, afallahu anhum. Di sini dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi yang anda punya di halaman 1, ya, jilid 1 halaman 231. Wa ma'na al-ghadabi fi sifati Allah Ta'ala iradatul 'uqubah. Iradatul 'uqubah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, makna ghadab dalam sifat Allah itu adalah iradatul 'uqubah. Apa arti iradatul 'uqubah? Ingin menghukum, ingin atau berkehendak untuk menghukum. Antum masih ingat atau tidak bagaimana takwilan Asy'ariyah terhadap sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahmah? Iradatul khair, ya, li ahlihi. atau iradatul ihsan. Oke? Lihat sifat rahmat dan sifat ghadab. Mereka sama tawilan asy'ariyah menjadikan sifat-sifat ikhtiyariyah tersebut menuju mengerucut kepada satu sifat yang mereka tetapkan, yaitu iradah. Kum, bangun. Syekh, bangun. Iradah. Dileburkan semuanya kepada satu sifat iradah versi mereka. Ya. Makanya dalam sifat versi asy'ariyah tidak ada ghadab, rahmat, enggak ada. Adanya iradah, qudarah, iradah, ya kan? Maka sifat-sifat ikhtiariyah yang bergantung kepada masyiahnya Allah Azza wa Jalla, yang berkaitan dengan masyiahnya atau kehendak Allah Azza wa Jalla, itu mereka leburkan menjadi iradah saja. Sedangkan al-ghadab di sini tidak sesuai dengan zahir maknanya. Ar-rahmah tidak sesuai dengan zahir maknanya. Mereka takwilkan menjadi iradah. Baik, tadi gimana takwilannya? Makna ghadab versi Asy'ariyah adalah iradatul 'uqubah. Iradatul 'uqubah atau versi lain dalam kitab Samin Al-Halabi, Ad-Dur Al-Masun dan juga yang lainnya dari takwilan kitab-kitab Asy'ariyah. Ya. Maka al-murad yaitu artinya adalah al, atau di sini kan tadi iradatul uqubah atau bisa juga iradatul intiqam. Iradatul uqubah atau iradatul intiqam. Ya, bisa tulisnya iradatul intiqam. Apa arti intiqam? Apa arti intiqam dalam bahasa Arab? Kalau dalam bahasa kita arti intiqam itu seperti balas dendam. Hah? Itu intiqam. Kayak misalnya antum nyentil ana, maka kemudian ana balas dengan sentilan. Itu pembalasan, intiqam itu pembalasan keburukan yang dilakukan oleh pihak lawan. Begitu kan? Nah, sekarang ta'wilan asy'ariyah pertama, al-ghadab adalah iradat apa tadi? Iradatul uqubah, kepingin apa? Menghukum, atau iradatul intiqam, yaitu ingin membalas keburukan yang telah dilakukan oleh makhluk. Paham enggak di sini? Itu adalah tafsiran versi Asy'ariyah terhadap sifat Allah Azza wa Jalla apa? Al-ghadab. Sepintas bagi kalangan awam tidak ada masalah kan? Ada masalah tidak? Enggak ada masalah. Tetapi kalau kita lebih dakik lagi memahami bagaimana teologi Asy'ariyah, sebenarnya ini tafsir bil lazim, tafsir dengan kelaziman. Tafsir sebenarnya hakikatnya menafikan asal dari sifat ghadab. Ghadab itu ada sendiri dan iradah ada sendiri. Beda atau sama ghadab dengan iradah? Beda. Ya kan? Itu ada ghadab, ada iradah, ada rahmah, semua itu sifat-sifat yang berbeda dalam teologi Ahlus Sunnah. Tetapi dalam teologi Asy'ariyah, sifat rahmat, sifat ghadab, sakhat, ridha, semua lebur menjadi satu sifat iradah. Paham enggak di sini? Begitu ya. Jadi tadi gimana? Ghadab dalam sifat ghadab dalam kalangan Asy'ariyah iradatul uqubah atau iradatul intiqam. Dan kalau ditafsirkan iradatul uqubah atau iradatul intiqam, mereka sebut ini sifatul zat. Ya, ini nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi ada juga bisa versi kedua tafsiran dari kalangan Asy'ariyah, bahwasanya al-ghadab itu adalah al-uqubah itu sendiri atau al-intiqam. Al-uqubah atau al-intiqam. Al-uqubah atau al-intiqam. Apa itu uqubah? Hukuman. Apa itu intiqam? Pembalasan keburukan. Sekali lagi, kalau antum pikirkan Iya juga sih, benar sih, nggak ada apa masalahnya. Iya, apa masalahnya? Nggak ada masalah kalau kita melihat begitu aja. Tetapi kalau kita melihat dari akarnya, kenapa tafsiran itu terjadi, maka kita akan tahu, ya. Oh, ini tafsiran kalangan Asy'ariyah. Pembahasan seperti ini bahkan di kalangan majelis-majelis Asy'ariyah, yaitu tasawuf dan seterusnya dari kalangan Indonesiyin, itu pun dibahas atau tidak? Tidak dibahas. Enggak dibahas. Ya. Karena juga kalangan awam juga rumit, tapi malah kita bahas padahal kita bukan termasuk mereka. Kenapa begitu? Supaya kita itu ketika melihat dalam masalah akidah seperti ini, ala basirah, itu tujuannya. Ya, tujuannya itu. Banyak orang meremehkan penyimpangan-penyimpangan ini dengan alasan untuk apa sih kita ngomongin seperti ini. Tetapi pertanyaan itu rata-rata, dan itu sepengalaman anak-anak temukan dari kalangan-kalangan teman-teman yang harokah, mereka itu sama sekali tidak berminat untuk membahas masalah-masalah detail akidah. Ya, enggak berminat sama sekali. Ketika membahas masalah qadar, takdir, perbedaan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, Qadariyah dan Jabariyah, mereka geleng-geleng kepala. Harusnya kita udah maju, udah presiden kita udah ini dan seterusnya. Ngomongin tentang itu. Padahal umat ini ketika salah dalam konsep takdir, salah dalam konsep asma wa sifat, maka tidak akan bisa mendapatkan kejayaan. Jadi lihat bagaimana pemikiran instan ala orang-orang harokah, ya, yang mana akan menjadi fasil seterusnya, yaitu gagal terus. Disebabkan hal-hal semacam ini, ta'zimnya kepada Allah Azza wa Jalla kurang, pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla kurang, penjagaan terhadap tuduhan orang-orang yang menyimpang terhadap Rabb kita Azza wa Jalla itu kurang. Ya, bagaimana akan Allah Ta'ala menangkan kita kalau kita pun malas untuk masalah-masalah seperti ini. Ini untuk kalangan thalabul ilm, ya. Untuk kalangan awam enggak harus kita ngomongin seperti ini, jangan. Karena bingung mereka, ah, apa sih ini, ya. Enggak harus. Tetapi untuk mencetak kader-kader ikhwah yang benar-benar mengaji betul-betul sungguh-sungguh, itu perlu mengetahui minimal kisi-kisinya, minimal sering dengar supaya enggak kaget, supaya antum nanti bisa ngayomin teman-teman antum yang ngajinya caplok-caplokan, ya, maksud bisa menjelaskan kepada mereka, gitu. Karena kalau kajiannya kita nggak pernah membahas kayak gini, antum nggak bakal tahu. Nggak, bagaimana antum bisa tahu tanpa dikaji? Mungkin baca sendiri, anda nggak yakin antum bisa. Karena ini butuh benar-benar itilah yang agak lumayan. Ya. Itilah itu apa? Mutolaah, baca-baca gitu. Ya begitu ikhwan. Jadi tadi dari kalangan Mu'tazilah, mereka menafikan sifat dan menjadikan itu sebagai makhluk. Ini asas mereka. Dan ini yang terjadi dalam sejarah bergulir, bagaimana perkataan mereka Al-Quran itu makhluk. Dan dari perkataan ini jangan antum kira itu perkataan yang ringan. Itu azim kalau seseorang itu bisa kufur gara-gara perkataan itu. Dan juga bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu disiksa gara-gara tidak mengamini perkataan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya. Dan perkataan seperti ini tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam. Jadi orang yang meremehkan pembahasan seperti ini berarti enggak paham dia tentang akidahnya. Ya, kalau misal awam wajar karena memang bukan ranahnya. Tapi kalau misalnya thalibul ilm ngaji lama, ya, kemudian tampil depan umat, tapi untuk masalah seperti ini, kita enggak usah nampakkan perbedaan-perbedaan. Bukan masalah itu. Kita harus menjaga ini Al-Qur'an dan Sunnah. Kita jaga akidah. Begitu. Ya. Sejujurnya antum sebelum ini mungkin belum banyak yang tahu tentang hal-hal seperti ini, ha? Ya, harus tahu. Jangan enggak tahu terus. Harus tahu, ya. Dan akan kita ulang-ulang sampai antum bosan dan enggak mau ikutin kajian lagi. Okay? Jadi imma bagi kalangan Asy'ariyah, imma maksudnya iradatul uqubah atau iradatul intiqam atau uqubah iqab, hukuman atau intiqam itu sendiri. Itu sifat ghadab menurut mereka. Ya. Udah terbuka belum di sini, paham ya? Nah, sebabnya kenapa mereka Mu'tazilah dan Asy'ariyah? Yang Mu'tazilah menafikan sifat, yang Asy'ariyah menafikan zahir makna sifat dan mentakwilnya ke makna lain yang itu juga tidak nyambung secara bahasa. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya apa tadi? Tasbih. Sebenarnya sebabnya penyerupaan mereka. Penyerupaan ghadabnya Allah Ta'ala dengan ghadabnya makhluk dinalarkan. Look that. Dinalarkan. Dimizankan dengan nalar. Makanya sebagaimana dalam tafsir Al-Baydawi dan lainnya, dan disebutkan dalam kitab-kitab Asy'ariyah, bahwasanya al-ghadab itu adalah thawran dam al-qalb atau ghilyan dam al-qalb, yaitu gelagatnya darah di jantung, itu marah. Itu di kita kayak gitu gak? Ketika seseorang marah begitu gak? Anda bilang ini, ketika seseorang marah maka darah akan cepat mengalirnya, ya atau tidak? Cepat apa namanya bahasa gimana? Detak jantungnya akan semakin cepat, ya kan? Darah akan semakin bergejolak, ya kan? Sekarang perhatikan kalimat tadi. Ketika antum marah, ya, definisi versi para imam Asy'ariyah gimana tadi? Bahwasanya ghadab marah itu adalah ghilyanu damil qalb, gelagatnya darah di jantung. Oke? Okay? Hafalkan itu. Kemudian ini ada yang membantah juga definisinya. Kemudian kalimat ini benar enggak? Ketika antum marah maka karena antum marah maka darah antum akan semakin cepat atau tidak? Iya, jantung semakin berdetak. Iya. Baik, karena antum marah maka darah akan semakin. Benar kan kalimat itu? Baik. Antara karena antum marah maka jantung akan semakin cepat berdetak atau darah semakin menggelagak, itu beda enggak kejadiannya? Paham atau enggak di sini? Ya, ini perlu ini, perlu benar-benar ya. Apa? Kalau ketika antum marah, maka jantung akan cepat berdetak dan darah mendidih semakin gitu. Baik. Kalimat ini apakah sama yang A dan B ini? Anak-anak contohin, langsungin. Ketika anak senang, anak akan tersenyum. Oke? Ketika anak senang, anak akan tersenyum. Senang dan tersenyum. Dua hal yang berbeda atau sama? Beda. Mana yang lebih dulu? Senang dulu atau senyum dulu? Senang dulu baru konsekuensinya adalah senyum. Taib, ketika antum marah, darah akan semakin bergelagak di jantung. Sama atau beda? Beda. Mana yang lebih dulu? Marah dulu atau darah dulu? Marah dulu. Berarti gelagak darah di jantung itu adalah konsekuensi atau kelaziman dari marah dan bukan marah itu sendiri. Marah itu adalah sifat ma'nawiyah. Paham gak di sini? Senang itu adalah sifat ma'nawiyah. Marah itu adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawi yang dia sebenarnya bukanlah berupa bentuk atau gerakan atau apa, bukan. Tapi itu sifat maknawi. Oke? Okay? Dari definisi saja, itu mereka sudah menetapkan definisi yang salah. Paham? Bukan definisi secara hakikatnya gitu. Marah adalah gelagaknya darah di jantung. Itu adalah pendefinisian dengan lazim. Konsekuensi dari yang terdefinisikan. Ya, karena gelagaknya darah di jantung itu adalah suatu perkara yang timbul disebabkan oleh marah, bukan dia tuh itu marah adalah itu, bukan. Tapi suatu perkara yang timbul disebabkan dan tumbuh dari kemarahan, dan itu bukan marahnya itu sendiri. Marah adalah marahnya. Ya. Kalau misalnya bilang marah adalah apa, geramnya suara, Emang itu marahan ya? Tapi apakah emang itu adalah marah atau itu adalah efek dari kemarahan? Efek dari kemarahan berarti bukan kemarahan itu sendiri, tapi efek dari kemarahan. Ya enggak? Gitu. Antum paham enggak sebenarnya apa yang ngomongin? Maksudnya ana tuh paham enggak? Maksudnya ana adalah dari pendefinisian marahnya manusia saja sudah salah. Kemudian berangkat dari definisi yang kurang tepat itu, Allah pun di sifat al-ghadab milik Allah pun kemudian dikiaskan dengan itu, oh enggak, mirip dengan manusia. Paham atau enggak sih di sini? Agak sulit memang untuk memahamkan orang masalah ini. Dan insya Allah akan berulang-ulang nanti berlanjut mungkin di Qawaid Mutlaq atau apa. Tapi ini cuma pintu gerbang saja. Pertama antum mengetuk sedikit, ya, mengetuk sedikit, lama-lama terbuka insya Allah sampai antum paham. Ketika antum paham, itu alhamdulillah. Ya, makanya banyak orang sekarang kurang antipati, sangat simpati terhadap mereka-mereka yang ya akidahnya menyimpang. Karena apa? Karena tidak paham lebih detail lagi tentang masalah akidah seperti ini. Seandainya kita benar-benar paham tentang masalah ini, itu akidah yang menyimpang dari ahlus sunnah itu sebenarnya menjijikan gitu. Tapi semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah ilmu kepada kita dan juga memberikan hidayah ilmu kepada orang-orang yang berhak mendapat hidayah walaupun mereka sekarang sedang dalam kondisi menyimpang. Jadi begitu ikhwan, marah itu adalah marah gitu sendiri. Dia kalau mau didefinisikan, definisi versi Asy'ariyah itu adalah gelagatnya darah di jantung. Dan gelombang darah di jantung itu bukan kemarahan itu sendiri secara zat, melainkan dia adalah konsekuensi dari adanya kemarahan. Ya, maka tidak bisa kemudian mereka memakai premis bahwasanya kalau kita menetapkan Allah Ta'ala itu marah, maka mirip dengan manusia. Karena manusia itu marah, dan manusia itu marahnya dengan gelagaknya darah di jantung, dan itu mustahil pada Allah. Iya benar, mustahil, memang benar. Tapi kemustahilan itu tidak berkonsekuensi menafikan adanya kemarahan Allah Ta'ala, sifat marah Allah Azza wa Jalla. Itu salahnya di situ, mikirnya itu salah. Jadi caranya tuh enggak nyampe gitu loh. Beda dengan ahlus sunnah. Makanya memang yang paling selamat aslam ahkam wa a'lam adalah thariqat as-salaf. Yang paling selamat, yang paling bijak dan yang paling berilmu adalah salafun saleh. Adapun khalaf seperti kalangan mutakallimin dan mubtadi'in, mereka ajhal, azlam, dan juga apalagi ya sulit, ya rumit lah pokoknya. Dan kerumitan itu kita jabarkan. Dan sekiranya di antara antum yang mungkin belum paham, semoga Allah Ta'ala berikan kelak pemahaman, mungkin tidak sekarang, insya Allah nanti akan Allah berikan pemahaman. Tapi siapa yang memang sudah paham, siapa? Maksudnya yang agak paham lah maksud ana. Enggak ana enggak ngetes, cuman pengen tahu. Enggak ana tanya. Ini pertanyaannya tadi itu aja. Siapa yang paham esensi dari kajian ini tadi? Enggak, jujur aja. Biar paham, alhamdulillah. Paus. Udah dikri. Antum paham? Belakangnya antum paham tidak? Pak paham, Pak? Enggak paham. Pak Widi? Paham Pak Widi? Belum? Hah? Mau nanya malah. Gimana? Paham sedikit, Pak. Paham? Paham ini, paham? Kurang. Antum tadi tidur. Paham? Antum paham? Paham? Hari ini paham? Paham? Paham, Pak? Paham? Pak Niman paham? Antum di pasar nanti kalau marah, antum definisikan marah, ya? Saya marah, menggelegek di jiwa saya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Kita lanjutkan nanti kapan-kapan. Insya Allah pada pekan depan kita mulai dari surat An-Naba insya Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa. Enggak ada pertanyaan kan? Cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.